Puga ngalai rata ya postel, tipu rua puluh sara. Lepa aku pasara kai tei baja gereja si bara ka Efesus, riri wake mayan mulajo sege kakos. Pato sege kai karodos, bara mai sedda ei kai kapatara. Kapatara, sese mayan sara kapal si ei kapenisia, tujanang mayan sedda pulajo mayan. Kele ai makonong Siprus, kau mayan nia isit kai katsiumai kupulajo kai kasiria, lepa tujuh lumayan katirus, sedda poi itu gagau-gau abangin kapal. Balomayan si pasi ulu sedda, pukul dumayan pitu ngagogoi. Kuarangan lew kamatat Paulus seripot si poi liat ketsat si punenan, bui iei ka Yerusalem. Kele itu kapulu gagoi kukul dumai sedda, tui-tui kai kuriri wake kai penunganan mai, taro wake rangan kai sangam berida, samba saina, samba tatoga kabebet lagai, asosoroat purekuk mayan sang ambri mai manindo. Lepa aku parorokai, janang ka kapal, tolisia kasia kala lepda. Riuri wake mayan kuka pulu wake kai pula juat mai, bara mai katirus sege kap tolo mai. Paroro mayan saale, kudu kai seda sang agogoi. Pato, titi kai, sege kai kakai sarea. Ei kai kalalep evangelis Filipus, nyate sara kasipitu sipili kai Yerusalem, puku dumayan kalalepnya. Kai Filipus nekne, ai epat togania tayoko si pamamoy liat. Piga ngagogoy pa, aku kudu kai sedda, oi sara nabi si bara kayudea, si puoni si agabus. Oi nia katubu mai, alat nangan akik dengan Paulus, apranangan rere sama kabenia kuanangan. Nene le ai kua kecat si punenan, kisek te rakabe si wakat akik tengah nekne tay Yahudi kai Yerusalem, lepak sege akik rangan nia kakaveira bangsa bagai. Kele aku rep kai nek-nek keramaian nia samba mai si kudu sedda, buian ia si Paulus ka Yerusalem. Alegina lek nia si Paulus, apo nia nu pusosokam kele nek-nek nurere wake kam bagakku, ai poi tak sarat tu kabe, tak poi samba mate leuk ka Yerusalem, matarek le aku kalulut onin Tuhan Yesus. Kalulut tak ia kai kerakai nia, kumeng-meng mayan kuah mayan. Bule periru teu bagat Tuhan. Piga ngagogoi pa aku kudu kai sedda, patareng mayan tu mai, ei kai ka Yerusalem. Tapoi amoi leuk piga pa sipasi ului sibara ka Kaisarea, masi pa ale kai, ambit rangat kai mugogoi kalalem Manason. Si Manason nekne iate sibara ka Siprus, ama ujungan ai Bilunia sipasi ului. Sege kai ka Yerusalem, silorangan kai saale ka angkat baga. Pato e si Paulus sama mai ka Yakobus, sangam berida sautet pa amian leu ayan sia sedda. Lepa ai roroi sia, nunua ke nangan si Paulus ka matada, pasasara si Galate ka manua ka bangsa bagai, ka bagat uga ngalainia. Kele ara repnia, umuna ke rangan te ka manua, lepa kuarangan ka matania. Ale saraina, anu incoan piga ngaribungan igidda ta Yahudi amato nembaga, tapoi sangam berida, ai pele ragalayake surukat Mose. Ara arepman pagalayat pangantomanu ta Yahudi sikuddu katalagat bangsa bagai, bule rariake masigalayake surukat Mose, kalulut anu kua, buyan rasunat tatogadda, ele masih tutnake arat Yahudi. Kipangan lek tagagalai, ta isosop pite bai ra arep kawaramse. Oto kiselek kukuakai nugagalai. Ai kakai epat siri manua sipusi sibla. Alak sia nuai kam sambamui, nusuru kam tubumui, samba nukau bulagadda, bule yoi rasapu alaira. Bailiu sangamberi siri manua masih agai, katuareman siarebda pakalayat tubum tak sibulatnia. Aipoi beri yekew, ailek nugagalayake siripot surukat Mose. Pagalayat siatai Kristen sibara ka bangsa bagai geti, aku kawan kai surat masih kuah ka matada, bui rakom komen sibulua kenen ka buluat, bui rakom logau, bui rakom tarimeu si petsut, sambara arewake tubuda kapu umunan. Ia geti alat nangan si Paulus siri manua sepat nenda, pato esia musuru sambada, lepa esia ka umante ka manua, masih sege ake pigamoi itu kapulu rapu suru sambara bulu ake nenda senenda. Malegrengan le itu kapulu pitunga gogoi, icorangan si Paulus ta Yahudi si baraka Asia, ainia ka uman ta kamanua. Tubuirangan le siri manua si minggi ralaba si Paulus pugere rangan. Ale tai Israel, rupmake kam. Ia tene siri manua si pengantoman siri manua kaipa-kaipa masih segangi bangsa Israel samba surukat samba kuduat nene ayam binan pei bagai tai grika tubuluk kauman tai kamanua mas palolit kuduat si punenan nene arai coan pei boiki si Trophimus tai Efesus ruada si Paulus kalagai kabagada lete ayam binan nia si Paulus kauman tai kamanua. Bara ibara pugau gapat kasangaliol lagai, oi siri manua paguru, labak rangan si Paulus, girit rangan nia rabe lake nia ka umat ke manua, patpat nake rangan leo metad baliu. Kei ramamati ake elek nia, maarep nangan katore mania ka ute tentara, kababarat pugau gapat kasangaliol Yerusalem. Ururu ake nangan leo tai tentara, samba tai kapiten tentara, pabalau rangan rae ka pugau gapat. Kele arai co ute tentara sama te tentara siri manua simigi arya kerangan masih bobo si Paulus. Oi ute ra te tentara alat nangan si Paulus kuanangan rakabe nia rua palenggui. Lepat nonunangan kasenia aponia aigalai. Tapoi kata lakada siri manua simigi sebagai masih gereyake nek-nek sebagai nenda. Tayo oi nia iagai katumunengan kalulut jauh-jauh orang. Kuanangan rambit si Paulus ke markas. Kele arasege kaurat bayrat rangan si Paulus tai tentera. Kalulut kugegegeda siri manua simigi. Aipoi siri manua simigi. Aira tutut nia samba mugerei. Mateyake nia. Kei rambit na leinya te tentara ke markas. Kuanangan si Paulus kamatat utera te tentara. Momoi leu kupanibo kamatam. Alei kinangan nia. Wagai ngangan Grika, ta eke utai Mesir, si barake pogapat si Marwei, samba si pagirit, 4,000 si pasira rau-rau kasi matangeu. Ale ginangan nia si Paulus. Tai Yahudi le aku, warga kota Tarsus, lagai si maarep kaipa-kaipa katobo Kilikia. Kutidau no baake aku manibo kamatada bangsa nenek. Oba ake nangan nia, enangan lew si Paulus manibo ka orat, toto yake nangan ka benia ka siri manua simigi. Kele arah pumeng-meng, panibo nangan ka matada ka ngangan Ibrani kuanangan.